Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita telah menyelesaikan pendahuluan atau muqaddimah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau tamhid, dan insyaallah pada hari ini kita akan memasuki bagian yang pertama dari inti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, pendalilan dari Al-Qur'an dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namun sebelum itu perlu untuk kita sampaikan bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dzatiyah dan al-fi'liyah. Dzatiyah dan al-fi'liyah. Adapun yang pertama, sifat adzatiyah, dzatiyah. Maksudnya adalah, yaitu sifat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersifat dengan sifat tersebut. Yakni sifat tersebut melekat padanya. Dan sifat dzatiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'nawiyah dan khabariyah. Ma'nawiyah dan khabariyah. Jadi sifat dzatiyah ma'nawiyah adalah seperti al-haya, al-ilmu, kehidupan, ilmu, al-qudrah, kekuasaan, al-hikmah, dan yang semisalnya. Apa yang kita sebutkan hanya sebatas contoh, bukan membatasi. Barakallahu fikum. Yakni sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersifat dengannya. Dan sifat tersebut selalu ada pada Allah azza wa jal. Adapun dzatiyah al-khabariyah, jenis kedua dari adzatiyah, naam, contohnya adalah al-yadain, kedua tangan, al-wajah, wajah, wal-ainain, naam, kedua mata, dan yang lainnya. Atau kalau kita misalkan, naam pada diri kita, naam yaitu bagian dari tubuh-tubuh kita, naam. Bukan menyerupakan ya, tapi yakni membandingkan. Naam, barakallahu fikum, membandingkan pembahasannya, bukan membandingkan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni sifat dzatiyah al-khabariyah, naam, pembahasannya sama dengan kita membahas anggota tubuh kita. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala naam selalu memiliki tangan, wajah, mata. Dan tidak akan terlepas darinya sifat-sifat tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu hidup, selalu berilmu. Naam lam yazal aliman, wala yazalu aliman. selalu memiliki kekuasaan. Kehidupan Allah Azza wa Jal tidak pernah diperbarui, selalu ada. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, sifat adzatiyah dengan dua jenis tadi, adzatiyah al-ma'nawiyah dan adzatiyah al-khabariyah, naam, yaitu sifat-sifat yang selalu ada pada Allah Azza wa Jal dan tidak akan terlepas darinya. Adapun jenis kedua adalah as-sifat al-fi'liyah. Al-fi'liyah diambil dari kata al-fi'l. Naam, perbuatan. Maksudnya adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jal. Kehendak dan keinginan dari Allah Azza wa Jal. Contohnya adalah ar-ridho. Allah ridho. Nah, dan sifat dzatiyah, sifat al-fi'liyah ini, naam, ada dua macam. Sifat al-fi'liyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah sifat yang memiliki sebab yang diketahui. Sifat yang memiliki sebab yang diketahui. Contoh adalah ar-ridho. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayatnya, in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian kafir, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha kaya dan tidak butuh dari kalian. Wa la yardha li ibadihi al-kufr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai dari terhadap hambanya kekufuran. Wa in tashkuru, dan apabila kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha, yang mana diketahui sebabnya di dalam ayat ini, yaitu sebabnya adalah syukur, sikap syukur dari hamba-hambanya. Dan yang lainnya. Yang kedua, dari sifat al-fi'liyah, yaitu sifat yang tidak diketahui sebab, yang tidak diketahui sebabnya. Laisa laha sababun ma'lumun, tidak ada padanya sebab yang diketahui. Contoh, an-nuzulu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, barakallahu fikum. Dan para ulama mengistilahkan sifat-sifat ini dengan sifat al-fi'liyah dengan dua jenis yang kita sebutkan tadi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, yakni kebalikan dari sifat adzatiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak selalu dengan sifat tersebut. Berbeda dengan dzatiyah, naam, sifat-sifat tersebut selalu ada pada Allah Azza wa Jal. Sementara sifat al-fi'liyah itu sesuai dengan kehendak dan keinginan dari Allah Azza wa Jal. Banyak sekali dalilnya dari Al-Quran. Di antaranya adalah waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datang Rabbmu wal malaku dan para malaikat soffan soffan, seketika berbaris-baris. Nah, an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun, Allah murka kepada mereka, wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal di dalam siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Pada sifat adzatiyah begitu pula sifat al-fi'liyah, penetapan sifat tersebut untuk Allah Azza wa Jal sama sekali tidak ada aib dan kekurangan bagi Allah Azza wa Jal. Maksudnya, dengan kita menetapkan sifat-sifat dzatiyah ataupun al-fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sedikit pun konsekuensi kita mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memberikan aib untuk Allah Azza wa Jal. Sama sekali tidak ada. Dan bahkan dengan kita menetapkan sifat-sifat tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Dan tidak akan ada yang bisa menolak dan membantah naam apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat. Nah, berbeda dengan haula al-muharrifun, ahli tahrif, orang-orang yang suka menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bahwasanya dengan menetapkan sifat al-fi'liyah bagi Allah, maka konsekuensinya kita menetapkan kekurangan bagi Allah. Nah, ahlu tahrif mereka mengatakan dengan kita menetapkan sifat al-fi'liyah. Paham ya sifat al-fi'liyah? Yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ar-ridho, datang, murka, naam, barakallahu fikum, ad-dhahik, dan yang lainnya. Ahlu tahrif mengatakan dengan menetapkan sifat-sifat al-fi'liyah ini, konsekuensinya, naam, terjadi penetapan aib untuk Allah. Terjadi pengurangan bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu mereka mengingkari seluruh dari sifat al-fi'liyah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kita harus membahas seperti ini? Harus dipisahkan, di sana ada sifat adzatiyah, harus ada sifat al-fi'liyah. Agar kita paham kesesatan ahlul dolal, ahlul diantaranya adalah ahlul tahrif. Mereka tidak menetapkan sifat al-fi'liyah bagi Allah. Sementara sifat adzatiyah mereka tetapkan. Allah memiliki ilmu, Allah memiliki al-qudrah, dan yang lainnya. Akan tetapi pada sifat al-fi'liyah mereka menolaknya. Alasannya apa? Karena ada konsekuensi. Konsekuensinya kita menetapkan aib atau kita mengurangi kemuliaan Allah Azza wa Jal. Nah, mereka menolak seluruh dari sifat al-fi'liyah sehingga mereka mengatakan Allah tidak datang. Allah tidak memiliki sifat ar-ridha, wa la yaskhat, wa la yakrah, wa la yuhib. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak murka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai. Mereka mengingkari ini semua. Alasannya apa? Anna hadhihi hadithah. Nah, karena sifat ini naam terjadi dan tercipta. Nah, terjadi dan tercipta. Wal hadith la yakunu illa bihadith. Sementara sesuatu yang tercipta, sesuatu yang dijadikan, tidak akan terjadi kecuali ada yang membuatnya. Nah, wahadha batil. Permainan akal yang sebenarnya enggak masuk akal. Dan ini merupakan sesuatu yang batil. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena jelas bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan juga terjadinya sebuah perbuatan tidak mengharuskan adanya terjadinya pelaku yang baru. Nah, barakallahu fikum. Takribul faham. Nah, antum kadang marah, Antum kadang nam bergembira, antum kadang tertawa. Hari ini antum mood antum baik, besoknya enggak. Nah, apakah antum ada berapa orang atau berapa macam? Nah, diri antum satu. Barakallahu fikum. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, dan tidak mengharuskan kalau kita menetapkan sifat al-fi'liyah, nah, adanya pelaku yang baru. Barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak bisa naam diterima baik secara akal ataupun berdasarkan dari dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Al-Qismul Awal halaman 36. Bagian yang pertama, al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minal Qur'anil Karim. Pendalilan dari Al-Qur'anul Karim untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di sini akan disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, al-jam'u bainan nafi wal itsbat fi wasfihi ta'ala. Menggabungkan antara nafi dan itsbat. Menggabungkan antara mentiadakan dan menetapkan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa qad dakhala fi hadhil jumlati ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas. Allati ta'dilu thulatsal Qur'an, thulutsal Qur'ani, haitsu yaqul qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka telah masuk pada kalimat ini, kalimat yakni penjelasan yang telah disebutkan pada enam kalimat-kalimat sebelumnya, apa-apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, barakallahu fikum, di dalam surat Al-Ikhlas. Yang mana surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga dari Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, kedudukannya sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ikhlas. Kita baca syarahnya. Wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan telah masuk pada kalimat ini, yakni pada kalimat yang telah disebutkan sebelumnya, allati taqaddamat wa hiya qawluhu wa huwa subhanahu qad jamaa fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat, yaitu pada ucapan beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara apa yang Allah sifati dan namai dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat, antara nafi dan itsbat, antara pentiadaan dan penetapan. Ini maksud dari al-jumlah, dari kalimat yang dijelaskan oleh Syekh Naam Syekhul Islam Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifatnya menggabung antara dua hal, antara nafi dan al-itsbat. Ada yang dinafikan, ditiadakan, dan ada yang ditetapkan. Dan hal ini, poin ini, penggabungan antara nafi dan itsbat pada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, poin ini penggabungan antara menetapkan dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, nah itu telah tersebut di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, fa'arada huna an yurida ma yadullu ala dzalika min al-kitabi was sunnah. Maka di sini Asy-Syaikh Nam ingin menghadirkan barakallahu fikum apa yang ditunjukkan atas demikian dari Al-Kitab dan Sunnah. Dan beliau memulainya dengan surat Al-Ikhlas. Li fadliha, dikarenakan kenapa beliau memulainya dengan surat Al-Ikhlas? Dikarenakan Al-Ikhlas ini memiliki kemuliaan yang besar. Nah, wasummiyat bidzalika li'annaha akhlasat fi sifatillah. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Ada penyebutan-penyebutan dari sebab dinamakan surat ini dengan surat Al-Ikhlas. Di antara yang masyhur adalah li'annaha akhlasat fi sifatillah. Dikarenakan surat Al-Ikhlas ini naam murni dan khusus hanya menyebut tentang sifat Allah. Tidak disebutkan di situ sifat dari orang-orang yang beriman. Tidak disebutkan di situ sifat dari hamba-hambanya yang soleh. Khusus disebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ikhlas. Nah, sehingga antum tidak akan mendapati di dalam surat Al-Ikhlas ini penyebutan dari sifat makhluknya. Walianna tukhallisu qari'aha minasyirki. Dan juga dikarenakan alasan yang kedua, alasan yang masyhur, di antara alasan-alasan kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, dikarenakan surat ini memurnikan pembacanya atau membersihkan pembacanya dari kesyirikan. Orang yang membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas ini akan bersih dari kesyirikan. Nah, wa qawluhu allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan ucapan beliau allati ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Kedudukannya sama dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Al-Qur'an 30 juz. 6. Barakallahu fikum. Surat Al-Ikhlas menduduki atau menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Aitu sawihi. Wa dzalika li anna ma'anil Qur'an salasatu anwa'in. Kenapa bisa Al-Qur'an bisa surat Al-Ikhlas yang sangat pendek ini bisa menyamai sepertiga dari Al-Qur'an? Dikarenakan makna-makna Al-Qur'an itu terbagi menjadi tiga. Li'anna ma'anil Qur'an salasatu anwa'. Kandungan Al-Qur'an itu terbagi menjadi tiga. Tauhidun wa qasasun wa ahkamun. Yang pertama tauhid. Yang kedua kisah-kisah. Antum dapati di dalamnya kisah-kisah naam para sahabat, kisah-kisah al-munafikun, kisah-kisahnya al-musyrikun, naam orang-orang umat-umat terdahulu, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ahkam. Di dalamnya menyebutkan tentang hukum-hukum. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian naam melakukan transaksi hutang, naam, maka hendaklah kalian menulisnya. Ini berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Diperintahkan untuk berwudu sebelum melaksanakan salat. Ini berkaitan dengan apa? Hukum-hukum syar'i. Naam, yang kita amalkan. Wa hadhihi surah fiha sifatur rahman fa hiya fi tauhid wahda fa sara ta'dilu thulutsal quran. Dan pada surat ini, dan surat ini padanya terdapat sifat dari Allah yang Maha Penyayang. Fa hiya fi tauhid, sehingga oleh karena itu surat Al-Ikhlas ini membahas tentang apa? At-Tauhid. Maka oleh karena itu surat Al-Ikhlas ini kedudukannya sama dengan Tsulutsal Quran, sepertiga dari Al-Quran. Dalilnya apa? Disebutkan di sini, wa dalilu ala hadis anna hadhihi surah ta'dilu tsulutsal Quran ma rawahu al-Bukhari an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha. Naam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha, dan dia selalu mengulangnya. Falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari, enam orang tersebut datang kepada Nabi dan menceritakan tentang orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Seolah-olah orang yang mengadu ini enam meremehkan orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Enam, dianggap sepele perbuatan orang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu tsulutsal Qur'an." Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sungguh kedudukannya menyamai sepertiga Al-Qur'an. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan berkata Imam Ibnul Qayyim, wal ahadis biqauniha ta'dilu thulutsal Qur'an takadu tablughu mablagh at-tawatur. Dan hadis yang menyebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas memiliki kedudukan sepertiga dari Al-Qur'an hampir sampai pada derajat tawatur. Derajat mutawatir. Nah, hampir sampai pada derajat mutawatir. Yakni banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai mendekati derajat mutawatir. Fungsinya apa faedah ini? Menunjukkan bahwasanya enam, kita semakin yakin akan kebenaran informasi atau berita dari hadis ini. Karena hadis ini menyebutkan 6 hampir mendekati mablaq at-tawatur, derajat mutawatir. Sama ketika 6 disebutkan tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang akan muncul di akhir zaman, disebutkan bahwasanya berita tersebut datang dengan hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak dari kalangan sahabat. Apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah kita semakin yakin akan informasi dan berita ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi, walaupun di sini disebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas 6 menyamai sepertiga dari Al-Qur'an, pembahasan yang dimaksudkan di dalam hadis ini pengetahuan tentang bahwasannya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga dari Al-Quran, maksudnya adalah fil jaza, di dalam naam balasan. La fil ijza, bukan di dalam perkara al-ijza, untuk mencukupi. Nah, maksudnya bagaimana? Antum harus bedakan antara al-jaza dengan al-ijza. Al-jaza balasan. Nah, bukan dengan maksud al-ijza, yakni mencukupi sepertiga dari Al-Quran. Lah, nah, bukan seperti itu. Kita kasih permisalan, yaitu man qala la ilaha illallah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, faka'annama a'taqa arba'a anfusin min bani Ismail. Seakan-akan dia telah membebaskan 4 jiwa dari bani Ismail, dari keturunan Ismail. Memerdekakan 4 jiwa. Kalau dia membaca 6, 10 kali zikir yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, lalu apakah nam di sana ada hukum had di dalam syariat ini, seperti orang yang menggauli istrinya pada siang bulan Ramadan? Nam, maka dia harus melakukan kafarah. Kafarahnya apa? Di antara kafarahnya apa? Itsqurokobah. Dia harus membebaskan seorang budak. Nah, ya sudah, kita cukup membaca zikir ini 10 kali. Berarti selesai. Nah, kita tidak perlu membebaskan budak. Lah, bukan seperti itu maksudnya. Hadith ini maknanya fil jaza. Nah, dalam balasan. Nah, engkau membaca zikir ini 10 kali, maka engkau mendapatkan pahala sama seperti engkau membebaskan 4 orang budak. Nah, memerdekakan 4 orang budak. Begitu pula dengan surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, yakni fil jaza la fil ijza. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan salah satu sebab dari turunnya surat Al-Ikhlas ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sunan At-Tirmizi, sebagaimana yang dinukilkan di dalam syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa sababu nuzuli hadhihi surah, dan sebab turunnya surat ini, annal musyrikina qalu lirrasuli alaihi salatu wassalam sif lana rabbak fa anzalallahu hadhihi surah. Orang-orang musyrikin berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo sebutkan sifat dari Rabbmu kepada kami. Sif lana rabb, sifati Rabb kamu bagi kami. Sebutkan sifat-sifatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sehingga oleh karena itu, nam, ketika antum ditanya, siapa Rabbmu? Bagaimana sifat-sifat Rabbmu? Maka jawablah dengan surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah subhanahu wa ta'ala, Maha Esa, satu. Allahus Samad, Allah As-Samad, yang mana seluruh hamba butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding seorang pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Haitsu yaqulu Allah Subhanahu wa taala jalla sya'nuhu, qul ayya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah. Maka pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Id law kana kalama Muhammadin aw ghairihi lam yakul kul. Kalau seandainya Al-Qur'an ini adalah ucapan dari Muhammad atau selainnya, maka niscaya tidak akan ada lafaz kul. Nah. Allahu ahad ay wahidun la nadhira wala wazira wala mathila wala syarika lahu. Satu, Maha Esa, tidak ada yang semisal dengannya. Wala wazira, tidak ada pendamping untuknya. Wala mathila, tidak ada yang semisal. Wala syarika lahu, dan juga tidak ada sekutu baginya. Allahu samad, apa maknanya? As-samad ay as-sayyidul ladzi kamula fi su'dudihi wa syarafihi wa 'azamatihi. Penguasa yang sempurna kekuasaannya dan kemuliaannya dan keagungannya. Wa fihi jami'u sifatil kamal, dan pada As-Samad ini, sifat As-Samad ini terkumpul padanya sifat-sifat yang sempurna. Walladzi tasmudu ilaihi al-khalaiq wa taqsiduhu fi jami'i hajati, yang mana seluruh makhluk menuju kepadanya, butuh kepadanya pada seluruh kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan mereka. Nah, ini nama Allah sangat agung. Nama Allah As-Samad adalah nama yang sangat besar, memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah, sempurna pada naam kemuliaannya, keagungannya. Pada sifat As-Samad ini terkumpul padanya sifat-sifat sempurna yang mana semua makhluk menuju dan butuh kepadanya pada seluruh kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam.